Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna sekolah hadis kitabullah, wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhtathatuha, wa kulla muhtathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolatin finnar. Barakallahu fikum, wa'an ahwat azzakumullah. Alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Alhamdulillah, hari ini spesial kajian tengah malam atau pagi hari jam 12.21 hari Jumat, dan ini kaitannya dengan kajian rutin kita dari kitab yang telah rutin kita pelajari. Ini adalah pertemuan ke-8 dari kitab Syarah Akidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Islam Taimiyah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan ini pertemuan yang ke-8 ini kita membahas tentang berkembangnya bid'ah. Kita kemarin sudah mempelajari makna dari definisi bid'ah. Kemudian bid'ah yang pertama kali berkembang di situ adalah bid'ahnya siapa, Mas? Bid'ahnya Khawarij. Kemudian bid'ahnya Qadariyah, kemudian Murji'ah. Kemudian sekarang di sini disebutkan oleh mu'alif yang berkaitan dengan pembahasan ini, jadi ini pertemuan ke-8, halaman 31, tentang berkaitan dengan berkembangnya bid'ah. Jadi berkembangnya bid'ah. Nah, Syarih rahimahullah mengatakan di sini halaman 31, dhaharat hadhil bid'atu wa intasharat thumma hadathat bid'atu dhulamati wal jahmiyati wa hiya bid'atu jahmi bin Safwan واتباعه ويسمون الجهمية حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء الأحكام بمسألة الأسماء والأحكام مؤمن أم كافر أم فاسق ولما في منزلة بين منزلتين بل تتعلق بذات الخالق bidatil khaliqi. Ulangi di sini. Dhaharat hadhil bid'atu wa intasharat thumma hadathat bid'atu dhulamati wal jahmiyati wa hiya bid'atu Jahm ibn Safwan wa atba'ihi ويسمون الجهمية حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام مؤمن أم كافر أم فاسق ولما في منزلة بين منزلتين بل تتعلق بذات الخالق. Jadi zaharat hadil bid'ah tu, bid'ah ini muncul, bid'ahnya murji'ah, di mana orang-orang murji'ah kemarin kita sudah pahami bahwasannya itu apa mas, melakukan berbagai macam kemaksiatan itu tidak mempengaruhi iman sama sekali. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, dan di sini jelaskan zaharat hadil bid'atu, munculnya bid'ah ini, wantasyarat dan menyebarnya, thumma hadatsat bid'atu dhalamati wal jahmiyati, kemudian itu diikuti dengan oleh bid'ah kegelapan dan juga jahmiyah. Di mana jahmiyah ini adalah wahya bid'atu jahmin min sahfan. Ini Jahm bin Safwan wa atba'ihi dan pengikutnya. Wa yusammauna al-Jahmiyata, dan mereka itu dinamakan atau mereka menamakan dengan Jahmiyah. Yusammauna al-Jahmiyata, mereka memberikan nama Jahmiyah. Hadatsat hadhihi al-bid'atu, bid'ah ini muncul, wahia la tata'allaku bil mas'alatil asma'i wal ahkami, ini tidak berkaitan dengan kedudukan di antara maksudnya di sini tentang wahia la tata'allaku, itu tidak berkaitan bil mas'alatil asma', tidak berkaitan dengan permasalahan asma', nama-nama wal ahkam dan berbagai macam hukum. Jadi tidak ada, ketika bid'ah ini muncul ya, ini tidak ada kaitannya dengan perkara asma dan ahkam. Mu'minun am kafirun, apakah dia itu mu'min, kafir atau fasikun. Walima fi manzilatin baina manzilataini, dan juga istilahnya di sini berkaitan dengan kedudukan di antara dua kedudukan. Bal tata'allaku bidatil khaliqi, akan tetapi bahkan berkaitan dengan zatnya Allah Azza wa Jal sebagai sang pencipta. Paham sampai di sini? Oleh karena itu, ketika disebutkan jelasan ini, maka kita bisa lihat paragraf selanjutnya. Ya, di sini undur. Lihatlah. Undur kaifa tadarrajatil bid'u fi sadril islami hatta wasalu ila al-khaliqi jalla wa ala wa ja'alu al-khaliqa bi manzilatil makhluqi yaquluna kama sha'u fa yaquluna hadha thabitun lillahi wa hadha ghayru thabitin wa hadha yaqbalu al-aqlu أن يتصف الله به وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة فانقسموا في الأسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. Di sini lihat. Di sini tentang apa? Tadi bahwasannya lihatlah kaifa tadarrajatil bid'ah, bagaimana bid'ah ini semakin tadarraja, semakin meninggi, meningkat fi sadril Islam, dalam hukum Islam. Hatta wasalu ilal khaliqi jalla wa ala, bahkan sampai menjadikan waja'alu al-khaliqa bi manzilatil makhluq, dan dia menjadikan Allah azza jal dalam kedudukan sebagai makhluk, dalam kedudukan sebagai makhluk. Yaquluna kama sya'u, mereka itu berkata sebagaimana yang mereka kehendaki. Wa yaquluna hadza thabitun lillahi wa hadza ghairu thabitin, ini adalah ada ketetapan dari Allah dan ini tidak ada ketetapan dari Allah. Hadza yaqbalul aqlu, ini bisa diterima oleh akal. An yattasifallahu bihi, an yattasifallahu bihi, jadi ini sudah diterima oleh Allah azza wa jal. Wa hadza la yaqbalul aqlu an yattasifa bihi, dan ada yang tidak bisa menerima akal kalau itu disifatkan kepadanya. Fa hadatsat bid'atul jahmiyati, maka lahirlah bid'ah jahmiyah wal mu'tazilah. Dan mu'tazilah qasamu fi asma'illah wa sifati ila aqsamin muta'addidatin, maka dalam asma Allah dan sifatnya ini ada macam-macam yang muta'addidah, yang banyak sekali. Nah, sekarang bahas tentang berkenaan dengan asma wa sifat, asma dan sifat. Mereka itu terbagi al-awwal malam ini spesial, ada Ambika Wine. Allah azza wajal, kita ngolah sendiri. Allah azza wajal memberikan kemana. Nah, kita lanjutkan. Al-qismu, qismu qalu, qismun qalu, la yajuzu abadan an nasifallaha la biwujudin wala biadamin. Liannahu in wusifa bilwujudi ashbaha al-mawjudati, wa in wusifa bil adami ashbaha al ma'dudati, ashbaha ma'dumati, wa alayhi yajibu nafyul wujudi wal adami anhu, wa ma dhahabu ilayhi fa huwa tashbihun lil khaliqi bil mumtana'ati wal mustahilati, li anna لأن تقابل العدم والوجود تقبل نقيضين ونقيضان لا يستمعان ولا يرتفعان وكل عقول bani Adam tungkiru hadha syai'a wa la taqbaluhu fandur kaifa farru min syai'in qahu fawaqa'u fi ashar minhu, fawaqa'u fi ashar minhu, fawaqa'u fi ashar minhu, fawaqa'u fi ashar minhu. Qismun qadu itu qismun satu kelompok, qalu mereka berkata, mereka berkata la yajuzu abadan, tidak dibolehkan sama sekali أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم. Itu tidak bolehkan selama-lamanya untuk an-nasif Allah, untuk memberikan sifat kepada Allah Azza wa Jalla, la biwujudin, bukan karena wujudnya, wala biadamin, dan tidak memberikan keberadaan dan tidak ada keberadaannya. Sehingga la yajuzu abadan an-nasif Allah la biwujudin wala biadamin. Jadi tidak dibolehkan selama-lamanya untuk memberikan sifat kepada Allah Azza wa Jal dengan apa yang disifatkan oleh Allah an-nasifallaha, kita memberikan sifat ini dan sifatan ini la biwujudin wala ba'di wala biadamin. Sehingga di sini لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا يعلم ولا بعدم. Jadi macam yang pertama ini adalah tidak sama sekali, dan untuk selama-lamanya أن نصف الله, yaitu mensifati Allah Azza wa Jal, لا بوجود ولا بعدم, dengan ada dan tiada, karena disifati semuanya dengan ada. In wusifa bil wujudi, kalau itu disifatkan dengan keberadaan, asbahal mawjudati, maka ini menyerupai mawjudati, apa yang sudah ada wujudnya. Wa in wusifa bil adami, asbahal ma'dumati, alaihi yajibu nafyul nafi wujudi wal adami anhu wa ma dhakaru ilayhi fa huwa tashbihun lil khaliqi wal tana'ati wal mustahilati li anna taqabul al adami wal wujudi taqabulu naqidaini. Wa naqidani la yastami'an. Jadi di sini kaitannya dengan apa, Mas? Dengan la yastami'ani wa la yartafi'an. Awal wa kullu uqulin bani adam tunkiru hadha shay'a wa la taqbaluhu fandur kayfa farru min shay'in fa waqa'u fi sharra minhu fi asharra minhu. Nah, jadi yang pertama di sini kismun qalu, macam yang mereka itu berkata, la yajuzu abadan an nasifallaha la biwujudin wa la biadamin, tidak boleh sama sekali untuk abadan, selama-lamanya kita itu mensifati Allah dengan biwujudin wala biadamin, berarti Allah dengan ada dan tidak ada. Li'annahu in wusifa bil wujudi, karena apabila sungguhnya disifatkan bil wujudi dengan keberadaan, asbahal mawjudati, ini menyerupai apa-apa yang nampak. Wa in wusifa bil adami, walaupun itu disifati dengan tidak adaan, asbahal ma'dumati alaihi yajibu nafyu rujudi nafyul wujudi wal adami anhu wa ma dhahabu ilaihi fahuwa tashbihun fahuwa tashbihun. نعم. نعم. Jadi, saya ulangi. Wal mustahilat li'anna taqabula al-adami wal-wujudi taqabulu naqidaini. Itu jika disifati dengan ada. Karena Allah Azza wa Jalla tidak boleh disifati dengan ada dan tiada. Karena di situ jelaskan, li'anna in wusifa bil wujudi, apabila itu disifati dengan keberadaan, asbaha al maujudati, maka dia pun akan ya di sini artinya li'annahu in wusifa, apabila disifati bil wujudi dengan keberadaan, asbahal maujudati, maka mereka pun di sini asbahal maujudati, sehingga di situ seolah-olah sama dengan al maujudati yang adanya ada ya, ada yang sebagaimana di sini kita ulangi, ismun qalu itu adalah satu pembagian yang mereka itu berkata, la yajuzu abadan, tidak boleh selama-lamanya, an nasifallaha, untuk memberikan sifat kepada Allah Azza wa Jal, la biwujudin, dengan ketidakadaan, wala ba'adin, dan tidak ada biadamin, keberadaan ataupun tidak ada keberadaannya. Li'annahu in wusifa bil wujudi asbaha al maujudati. Apabila in wusifa bil wujud, kalau disifati dengan keberadaan wujudnya, asbaha al maujudati, maka ini menjadi ada. Ada wujudnya. Wa in wusifa bil adami, kalau disifati dengan tidak ada, asbaha al ma'dudati, maka ini menjadi sama dengan ma'dudat, ma'dumat, asbaha al-ma'dumati, yang ketidakadaan, ketidakadaan dari Allah Azza wa Jal. Wa alaihi yajibu nafyu wujudi wal adami'an. Oleh karena itu, ini yaitu yajibu nafyu wujudi wal adami'an. Dia itu harus mewajibkan meniadakan keberadaan wujud dan wal adami anhu, dan dianggapnya tidak ada darinya. Wa madhhabu ilaihi fa huwa tashbihun lil khaliqi wal munta'anatin wal mustahilatin. Jadi kalau misalnya di situ disebutkan wa alaihi yajibu nafyul wujudi wal adami an, ini harus ditiadakan keberadaannya dan tidak ada sama sekali. Wa madhahabu ilaihi fa huwa tashbihun lil khaliqi, dan apa yang dia itu berbijak padanya, maka dia itu adalah melakukan tashbihun lil khaliqi, mensumpamai orang-orang yang al khaliq, ya, orang-orang yang di situ afan. Wa ma dhahabu ilaihi fa huwa tashbihun lil khaliqi, dan apa yang mereka anggap sebagai pendapat mereka ini adalah fa huwa tashbihun lil khaliqi, itu penserumpamaan dengan al khaliq, ya, mensumpamakan Allah azza wajal bil mumtana'ati wal mustahilati. Ini istilahnya di sini mensumpamakan tashbih Al-Khaliq, Allah Azza wa Jal, dengan semua yang tidak mungkin dan mustahil. Lianna taqabula al-adami wal-wujudi taqabulun naqidaini. Karena di sini Karena di sini berkaitan dengan li'anna taqabula al-adami, karena dia ketika merasa tidak mungkin, susah sekali untuk menegakkan keberadaan taqabulu naqidaini, maka dia pun ya dihilangkan naqidaini, kedua-duanya. Wal naqidani la yastami'ani wa la yartafi'ani. Dan naqidaini, naqid di sini, ini adalah an-naqidani, bagian dari ini. Wal wujudu taqabulu naqidaini. Jadi keberadaannya ini di sini berlaku sebagai apa? La taqbaluhu fandur kaifa farru min syai'in fa waqa'u fi asyarr minhu. Jadi jadi isim yang awal di sini adalah li'anna taqabbul al-adami wal wujudi, karena keberadaan tidak ada dan ada itu adalah taqabulu naqidaini. Ini apakah kemudian bisa menerimanya, kedua-duanya bisa menerimanya atau tidak? La yastami'ani, ini tidak akan bersatu. Wala yartafi'ani, dan tidak pula di situ menjadi apa? Tinggi. Wa kullu 'uquli bani Adam ya tungkiru hadha syai'. Dan setiap akal yaitu milik dari Bani Adam, tungkiru hadha syai'ah, ini mengingkari sesuatu ini. Wala taqbaluhu fandur kaifa farru min syai'in fa waqa'u fi syari'ati minhu fi fa waqa'u fi asyarr minhu di asyara min minhu. Jadi di sini adalah alaihi tajibu nafyul wujudi wal adami an. Baginya wajib di sini adalah yaitu tajibu nafyul wujudi, menjadikan jawaban terhadap nafyul wujudi wal adami an, tidak adaan wujud dan ketidakadaan anhu. Ya. Wa ma dhahabu ilaihi fa huwa tashbihun lil khaliqi bil mun ya bil muntana'atil mustahilati. Dan wa alaihi yajibu nafyul wujudi, maka ini harus dihilangkan. Wal adami anhu, dan ini adalah wa madhahabu ilaihi fahuwa tashbihun. Dan barang siapa yang mereka meyakini bahwasanya dhahabu ilaihi, mereka itu ingin nyoba-nyoba, fahuwa syabihun lil khaliqi, maka dia itu misalnya bermain-main ya tashbihun lil khaliq, yaitu menyerupai al khaliq bil mumtana'ati. Kemudian di situ misalnya kalau orang itu sering di sini ada penjelasan. Kenapa? Li'anna taqabul al-adami wal wujudi taqabulu naqidaini. Wa نقيضاني لا يستمعاني ولا يرتفعاني وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه في أشر منه. Jadi maksudnya di sini adalah jadi kaitannya dengan li'anna in wusida in wusifa fil wujudi. Ini yang kedua ini yang pertama ini kalau disifati dengan keberadaan asbaha al maujudati maka ini menjadi apa? Keberadaannya ada. Wa in wusifa bil adami walaupun tidak disifati dengan ketidakadaan. Asbaha al ma'dumati wa alaihi yajibu nafyul wujudi wal adami anhu. Ini wa in wusifa bil adami jika disifati dengan ketidakadaan asbahal ma'dudati maka ini bisa dihitung ya afan artinya di sini istilahnya apa tidak ada dua hal yang di sini ma'dumat saling tidak ada. Walaihi yajibu nafyul wujudi wal adami an. Maka wajib meniadakan keberadaan dengan meniadakannya. Dengan ketidakadaannya maksudnya. Wa ma dhahabu ilaihi fa huwa tashbihun lil khaliqi bil mumtana'ati wal mustahilati. Jadi ya. Ini wajib untuk menafikan wujud dan juga tidak ada atasnya. Wa ma dhahabu ilaihi fa huwa tashbihun lil khaliqi dan ya. Dijelaskan di sini taqabulu naqidaini. Wa naqidani la yastami'ani wa la yartafi'ani. Jadi kaitannya dengan apa? Bahwasanya kaitannya la yastami'ani, tidak akan dua orang itu bersatu wa la yartafi'ani dan tidak pula mereka itu naik. Wa kullu 'uqulin Bani Adam, kullu uquli Bani Adam, setiap otaknya Bani Adam, tungkiru hadha syi'a, itu mengingkari ini. Wala taqbaluhu, dan tidak, istilahnya di sini, wala taqbaluhu, tidak bisa menerimanya. Fandur kaifa farru min syi'in. Maka lihatlah oleh kalian bagaimana mereka itu lari dari sesuatu. Fawaqa'u fi asyarra minu. Maka itu terjatuh dalam sesuatu yang lebih jelek darinya. Nah. Ini sudah 34. Kita tidak panjang-panjang. Agar kita bisa istirahat sebentar. Nah, naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.